بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من به حدث أصغر، yaitu mengenai hukum membaca Al-Quran bagi seseorang yang berhadas kecil. السؤال الثاني من الفتاوى رقم 557. Pertanyaan yang kedua dari fatwa nomor 557. السؤال: هل يجوز تلاوة القرآن؟ Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran أو حمله atau membawa Al-Quran liman istajmara bagi mereka orang yang sudah beristismar? Beristismar yaitu membersihkan atau mensucikan kubul atau deburnya dengan menggunakan jimar, yaitu batu kerikil sebagai pengganti air. Ba'da khurujihi al-bar, yaitu setelah dia keluar dari, yakni al-hammam, dari kamar kecil. Kama yahsulu fil madarisi, sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah. Ainda adami wujudi ma'in, ketika tidak didapati air. Fayaqumul mudarrisu, maka kemudian al-mudarris, pengajar, melakukan atau membacakan bitilawati darsil Qur'an, yang membacakan pelajaran Al-Qur'an, ba'da khurujihi al-bar, setelah dia keluar dari kamar mandi. Setelah dia beristijmar di kamar mandinya, maksudnya tidak bersuci menggunakan air. Fahal yakfihi al-istijmaru au yulzimuhu al-wudu, maka apakah cukup bagi dia beristijmar saja ataukah dia harus berwudu walau ma'a masyaqqatin, walaupun dengan masyaqqah, yaitu dengan kesulitan, ya harus mencari air dan segala macamnya. Al-jawab: yajuzu liman istajmara, diperbolehkan bagi orang yang beristijmar walam yatawadda, dan dia tidak atau belum berwudu, an yaqra al-Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an, idza lam yakun junuban, kalau dia tidak dalam keadaan junub, ya selama dia tidak dalam keadaan junub. Mudarrisan aw taliban, ya baik dia sebagai seorang pengajar ataupun seorang murid, tidak mengapa. Lakin qira'atuhu ala wudu'in afdal, akan tetapi dia membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu itu lebih utama. Amma masul mushaf, adapun menyentuh memegang Al-Quran, fala yajuzu inda jumhuril ulama, ya, maka menurut jumhur ulama itu tidak diperbolehkan, illa limutatahhir min al hadatsain al akbari wal asghar, kecuali hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang telah suci, bersuci dari dua macam hadas, yang besar ataupun yang kecil. Wastadallu biqauli ta'ala, dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al mutahharun, yang tidak menyentuh atau memegangnya kecuali orang-orang yang disucikan. Wa bima fi kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm, dan demikian pula sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat dari tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm, ala yamassal qur'ana illa tahirun, ya yaitu ketahuilah atau janganlah menyentuh Al-Quran kecuali seorang yang tahir, seorang yang suci. Wa yajuzu hamluhu bi'alaqatihi, dan diperbolehkan dia untuk membawa al-mushaf tadi dengan gantungannya, na'am, atau dengan wadahnya. Li'annahu laisa bimassin, karena ini berarti dia tidak menyentuhnya. Wa bidzalika qala al-Hanabilatu, dan ini adalah apa yang telah dikatakan oleh al-Hanabilah, al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang mengikutinya, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah wal Hasan al Basri, dan al Hasan al Basri wa jama'atun, dan banyak yang lainnya. Wa in ihtaja al muhdis hadathan asghar aw akbar ila masihi wala ma'a yatatahharu bihi tayammama. Na'am. Dan jika seorang yang al-muhdis, yaitu memiliki hadas, hadasan asghar, baik itu hadas kecil, au akbar, ataupun besar, ila masihi, untuk memegang atau menyentuh Al-Quran, wala ma ayatatoharu bihi, dan dia tidak memiliki air atau tidak ada air untuk bersuci, tayammum, maka cukup bagi dia untuk bertayammum. Wajaza lahu masuhu bidzalik, maka diperbolehkan baginya untuk menyentuh Al-Qur'an dengan dia sudah bertayamum. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab.